Royal Music. Damara. Enak mas ya. Royal. Sumpah nanging sempat mikir kesliramu sing tak tresnani. Rembulan wengi iki atiku isih mulai berjuang.